Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, tengah-tengah cuaca yang hujan, Tuhan Kau telah menghantar kami boleh tiba di tempat ini untuk kembali beribadah, untuk kembali menghormati Tuhan di tempat ini, untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk perenungan firman Tuhan kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong, sehingga setiap kami Tuhan, baik hambamu yang berbicara maupun setiap jemaatmu yang mendengar, kami boleh sama-sama belajar menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah arti sebuah kesenangan. Dan saya mengajak kita untuk melihat di dalam bagian firman Tuhan, yaitu di dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita sekalian Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11 akan saya bacakan bagi kita semua. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam sebuah lagu yang berjudul Hidup Tanpa Yesus, ya, lagu sekolah minggu yang berjudul Hidup Tanpa Yesus, di situ dituliskan liriknya seperti demikian. Hidup tanpa Yesus seperti donat, sebab ada lubang di dalam hatimu. Ya, saya ulangi sekali lagi, boleh teksnya dikeluarkan. Hidup tanpa Yesus seperti donat, sebab ada lubang di dalam hatimu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tentu yang dimaksud bukan donat saat ini gitu ya, karena donat saat ini ada yang enggak ada lubangnya gitu ya. Donat tradisional ini ya. Nah, Bapak Ibu, melalui pujian ini, melalui teks sekolah minggu ini, di sini penulis daripada lagu ini ingin menjelaskan kepada setiap kita ya, bahwa ketika kita memiliki kehidupan tetapi tidak ada Yesus di dalamnya, maka kehidupan kita ini hampa, tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Setelah lagu sederhana ini ingin mengingatkan kepada setiap kita bahwa kehidupan manusia tidak akan pernah terpuaskan oleh apapun juga kalau tidak ada Yesus di dalam kehidupan kita. Setelah, namun sayangnya banyak sekali orang-orang saat ini mengisi kekosongan hidupnya bukan dengan Yesus, tetapi justru dengan hal yang lain. Ada orang yang mengejar mengisinya dengan kekayaan. Uang menjadi tujuan hidup mereka dengan harapan bahwa saya akan puas, saya akan damai. Tetapi ternyata setelah uang itu didapatkan, apakah kedamaian itu didapatkan, Bapak Ibu? Ya mungkin awal-awal ya, tetapi lama-kelamaan mulai berpikir, waduh, kalau bangkrut gimana? Waduh, kalau ada yang rampok gimana? Sudah mulai tidak tenang gitu ya. Saya teringat akan ketika papa saya bekerja gitu ya, sampai hari ini juga masih bekerja, punya seorang bos gitu ya. Bosnya ini Bapak Ibu dulunya tidak terlalu kaya waktu pertama kali papa saya bekerja gitu ya. Waktu dia masih belum terlalu kaya, dia sangat baik kepada karyawannya. Dapat untung berapa, yuk ditraktir makan. Ayo makan siang bareng gitu ya. Tetapi saudara, setelah semakin kaya gitu ya, apa-apa diperhitungkan. Bahkan yang papa saya pernah cerita gitu ya, bagian yang gudang gitu ya, kalau ada tikus makan barangnya, karyawannya yang harus mengganti gitu ya. Nah saudara sekalian, semakin kaya justru dia semakin khawatir, semakin banyak penyakit. Sampai keluarganya pun mulai mengeluh gitu ya. Ya papa gak mungkin bisa diajak jalan-jalan, kalau liburan pegangnya bon terus, katanya gitu. Anaknya sampai bilang seperti itu. Saudara, ternyata kekayaan tidak bisa memberikan kepuasan di dalam kehidupan manusia. Ada juga yang berusaha mengisi kekosongan hatinya dengan ketenaran, jabatan, popularitas. Tetapi ternyata hal itu juga tidak memberikan kepuasan dan kebahagiaan. Sudah banyak sekali buktinya para artis punya banyak uang, popularitas, tetapi matinya bunuh diri, gitu ya, tidak puas dengan kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa demikian? Mengapa hidup kita tidak pernah puas bila Yesus tidak ada di dalam kehidupan kita? Sudah karena memang Tuhan merancang manusia, menciptakan manusia untuk dirinya sendiri, yaitu bagi kemuliaannya. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11 yang tadi kita baca, di dalam terjemahan yang lain dituliskan bahwa Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan bagi kesenanganmu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara, kita diciptakan untuk memuliakan pencipta kita. Kita diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itu benarlah apa yang dikatakan oleh Rick Warren di dalam bukunya yang berjudul Purpose Driven Life. Dia berkata bahwa senyuman Allah adalah tujuan hidup setiap kita. Senyuman Allah adalah tujuan hidup setiap kita. Saudara, menyenangkan hati Tuhan dan membuat Allah kita tersenyum, itulah yang seharusnya menjadi tujuan kehidupan setiap kita. Bapak Ibu, kalau menyenangkan hati Tuhan itu adalah tujuan hidup yang pertama dan utama di dalam kehidupan kita, saudara, maka tugas terpenting kita ialah menemukan bagaimana kita melakukannya. Bagaimana caranya supaya Allah tersenyum melalui kehidupan kita. Saudara, untuk itu mari hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Dan untuk lebih jelasnya saya mengajak kita untuk membaca dari Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-22 secara bergantian. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-22. Kita akan baca bergantian. Saya ayat yang ke-5, Bapak Ibu yang ke-6, demikian seterusnya kita bergantian sampai ayat yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 hingga yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada zaman Nuh seluruh dunia telah rusak secara moral. Setiap orang hidup bagi kesenangan mereka sendiri, bukan bagi kesenangan Allah. Allah tidak menemukan seorang pun di bumi yang tertarik untuk menyenangkan dia. Dan karena itu Allah sangat sedih, bahkan dikatakan Allah menyesal telah menciptakan manusia, bahkan berencana untuk memusnahkan manusia beserta dengan bumi. Saudara sekalian, tetapi ada satu manusia di tengah-tengah kondisi yang rusak seperti demikian. Ada satu manusia yang bisa membuat Allah tersenyum, dan dia adalah Nuh. Saudara, ayat yang ke-8 di dalam terjemahan yang lain dituliskan, tetapi Nuh sangat menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Nuh sangat menyenangkan hati Tuhan. Saudara, karena Nuh mendatangkan kesenangan bagi Allah, maka saudara dan saya ada hari ini, gitu ya. Saudara, karena itu melalui kehidupan Nuh, mari kita belajar bagaimana caranya kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya agar Allah bisa tersenyum di dalam kehidupan kita. Saudara, belajar dari Nuh, kita bisa menemukan ada 5 sikap yang seharusnya kita miliki untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, sikap yang pertama yaitu mengasihi Allah di atas segalanya. Bapak Ibu sekalian, Nuh mengasihi Allah lebih dari segala yang lain di dunia ini. Bahkan ketika tidak ada satu orang pun yang mengasihi Allah. Alkitab memberitahu kita bahwa Nuh memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Ayat 9 mengatakan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, saya yakin kalau bergaul berarti bukan tahu, oh iya Tuhan itu maha pencipta, oh Tuhan itu maha kuasa, bukan. Tetapi dia memiliki satu relasi yang akrab, yang dekat dengan Tuhan. Saudara, inilah yang Allah inginkan dari setiap kita. Allah ingin dikenal dan dikasihi. Dia ingin kita mengenal dia, mengasihi dia, menghormati dia, mengutamakan dia di atas segalanya. Mengasihi Tuhan di atas segalanya, bukan mengasihi berkat-berkatnya. Saudara sekalian, bukan mengasihi berkat-berkatnya. Kenapa saya tekankan ini? Saudara sekalian, berapa banyak orang Kristen yang menjadi marah, kecewa kepada Tuhan karena tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Ketika dia berdoa, kemudian Tuhan tidak memberikan, Tuhan tidak mengabulkan, kemudian dia menjadi marah, bahkan kemudian akhirnya meninggalkan Tuhan. Saudara, bagi orang-orang yang demikian, pertanyaannya adalah, jadi sayang Tuhan atau sayang berkatnya? Saudara sekalian, saya jadi teringat ya, akan anak saya yang pertama, dia Marvel. Saudara, Marvel sekolah Senin sampai Jumat, jadi dia diberikan kesempatan nonton TV, main tab papinya gitu ya, Jumat setelah pulang sekolah, dan juga Sabtu gitu ya. Selain itu gak boleh gitu ya, benar-benar kerjain PR aja gitu ya, karena kami ingin mengurangi dia supaya tidak terlalu banyak nonton TV dan lihat-lihat yang seperti itu ya, internet dan sebagainya. Nah, saudara, suatu kali di hari Sabtu, papinya belum pulang dari gereja gitu ya. Terus kemudian dia nanya sama saya, "Mami, papinya kok gak pulang-pulang sih?" gitu. "Kenapa? Kamu kangen ya sama papi? Marvel mau main tab," katanya gitu ya. Terus habis itu saya tanya begini, "Jadi kamu mau papinya pulang atau mau tabnya?" Terus dia mulai mikir ya, dia gak berani jawab. "Kan ini hari Sabtu, Mami. Marvel mau main tab," gitu. "Jadi kalau ada tabnya di sini, tapi papinya belum pulang, gak apa-apa." Langsung dia takut jawab ya, dia diem aja ngeliatin saya gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kadangkala kita pun seperti demikian gitu ya. Tanpa sadar kita terpengaruh oleh pola pikir dunia ini. Ada uang, abang disayang. Gak ada uang, abang di, ya silahkan dijawab sendiri gitu ya. Saudara, kadang-kadang bukankah relasi kita dengan Tuhan bisa seperti demikian? "Ya Tuhan, kalau Tuhan kasih apa yang saya inginkan, saya mau deh melayani. Kalau Tuhan kasih apa yang saya mau, oke deh, ya. Saya mau rajin saat teduh baca Alkitab. Saudara sekalian, mari belajar seperti Nuh, belajar mengasihi Tuhan. Sekalipun kita tidak mendapat apa yang kita inginkan, mari kita belajar mengasihi Tuhan di atas segalanya. Saudara, sikap yang kedua, bagaimana membuat Allah tersenyum? Sikap yang kedua adalah mempercayai Allah sepenuhnya. Saudara sekalian, alasan kedua Nuh menyenangkan Allah adalah karena dia mempercayai Allah, bahkan ketika hal tersebut tidak masuk akal. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 di dalam terjemahan yang lain dituliskan, karena iman Nuh membangun bahtera di tengah-tengah tanah kering. Ia diperingatkan tentang sesuatu yang tidak kelihatan. Lalu ia bertindak sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya. Sebagai hasilnya, Nuh menjadi akrab dengan Allah. Sudah coba bayangkan kita berada di posisi Nuh. Ya, suatu hari Tuhan datang kepada kita, Tuhan berkata kepada kita, saya akan menghukum dunia dengan air bah, tapi kamu dan keluargamu akan diselamatkan. Caranya adalah buatlah perahu raksasa, maka kamu dan keluargamu bahkan binatang, setiap jenis binatang yang ada di dunia ini akan diselamatkan bersama-sama dengan kamu di dalam sebuah perahu raksasa. Saudara, perahu raksasa saja udah bikin kita bingung gitu ya. Tetapi Nuh mempercayai Allah. Saudara, saat itu ada tiga hal yang bisa menyebabkan Nuh bimbang. Yang pertama, pada saat itu Nuh belum pernah melihat hujan. Belum pernah melihat hujan. Ya, berbeda dengan kita hari ini yang sedang hujan gitu ya. Nuh belum pernah melihat hujan. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang kelima sampai dengan yang enam kita bisa membaca bahwa pada waktu itu Allah mengairi dunia ini, bumi ini dari dasar bumi, bukan dengan hujan. Jadi Nuh itu belum pernah melihat hujan. Gitu. Kemudian yang kedua, Nuh hidup ratusan kilometer dari samudera terdekat. Artinya kalau dia bisa bikin bahtera itu, lalu bawa ke airnya caranya bagaimana? Gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan seluruh binatang dan memeliharanya. Saya yakin itu bukan sesuatu yang gampang. Bagi kita yang mungkin punya binatang peliharaan, 1-2 aja udah bikin pusing gitu ya. Apalagi seluruh binatang yang ada di muka bumi, kemudian memeliharanya. Saudara sekalian, tetapi Nuh tidak mengeluh, saudara. Nuh tidak membuat alasan. Dia mempercayai Allah sepenuhnya. Dan saudara, hal itu membuat Allah tersenyum. Saudara yang terkasih, mempercayai Allah sepenuhnya berarti memiliki iman bahwa dia tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Memiliki iman bahwa dia tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Saudara, Nuh membutuhkan kurang lebih 120 tahun untuk membangun bahtera itu. 120 tahun, saudara, bukan 1 tahun, 120 tahun. Saudara bisa bayangkan ya, bikin setiap orang nanya, bikin apa gitu ya. Bahtera, perahu raksasa, orang mulai heran. Sudah mulai tinggi, sudah mulai besar. Ya. Orang mulai, ini Nuh, kenapa ya kok bikin seperti itu gitu ya. Mulai mengkritik, mulai menghina. Saudara, saya bayangkan istrinya dan anak-anaknya melihat perahu yang besar di halaman rumah mereka, setiap orang lewat menertawakan, menghina. Saudara, kira-kira gimana perasaan mereka? 120 tahun, saudara. 120 tahun. Tetapi Nuh sekali lagi tetap mempercayai Allah. Saudara, perenungan bagi kita adalah dalam hal apa kita kurang percaya kepada Allah. Mari belajar seperti Nuh, mempercayai Allah sepenuhnya. Saudara, sikap yang ketiga. Sikap yang ketiga, bagaimana membuat Allah tersenyum? Yaitu dengan menaati Allah dengan sepenuh hati. Menaati Allah dengan sepenuh hati. Saudara sekalian, Allah memberikan perintah kepada Nuh untuk membangun bahtera dengan ukuran dan rincian data yang detail. Demikian juga ketika ia memberikan perintah untuk menyelamatkan populasi binatang yang ada di seluruh dunia untuk masuk ke dalam bahtera tersebut. Saudara, Allah tidak sekedar memberikan perintah, ya udah bangun sana kapal, ya selamatkan binatang-binatang, tidak. Tetapi Tuhan memberikan cara-cara yang detail, petunjuk yang sangat rinci, ukuran, ya, kemudian bentuknya, cara pasang pintunya, bahannya, bahkan jumlah binatangnya, saudara. Dan ketika Tuhan memberikan rincian detail itu, apa respon Nuh? Pasal 6 ayat yang ke-22 tadi dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Surah artinya tidak ada satu petunjuk pun yang diabaikan. Semuanya dilakukan dengan cara Allah dan dalam waktu Allah. Enggak pakai protes, ya, enggak pakai keberatan, ya. Tidak ada kata, tapi Tuhan masa sih ukurannya segitu, masa sih cukup. Enggak, saudara, ya. Semuanya dia lakukan. Tidak ada pertanyaan, tidak ada keberatan. Dia menaati Allah dengan segenap hatinya, tanpa menunda-nunda. Saudara, itulah yang Tuhan inginkan juga di dalam kehidupan setiap kita anak-anak-Nya. Tuhan ingin kita taat sepenuhnya. Saudara, Allah tidak berhutang penjelasan atau alasan kepada kita. Pemahaman bisa menanti, tetapi ketaatan tidak. Saya jadi teringat ketika saya masih kuliah di saat, gitu ya. Pertama masuk, ya lumayan gitu ya, lumayan dalam arti peraturannya banyak sekali begitu ya. Mulai dari berpakaian, ya, cara duduk, cara makan, ya, kemudian hari keluarnya kapan, pelayanannya seperti apa, semuanya diatur gitu ya. Terus kemudian gak boleh nonton bioskop, gak boleh renang, gak boleh ini, gak boleh itu. Banyak sekali saudara sekalian. Sampai suatu kali adik-adik tingkat itu komplain gitu ya, teman-teman angkatan saya gitu. Kenapa sih ada peraturan ini? Kayaknya gak masuk akal banget deh gitu ya. Terus saya jadi teringat dengan perkataan satu kakak tingkat kami gitu ya. Dia mengatakan kepada kami waktu itu adik-adik tingkat, dia berkata, sudahlah nurut aja gitu ya. Udahlah nurut aja gitu ya. Namanya juga kalian sekolah di sini, ya udah ikutin aja aturan mainnya begitu maksudnya. Udah nurut aja. Terus kemudian dia mengatakan gini, ya kadang-kadang kita enggak mengerti sih aturannya. Tetapi mungkin yang diminta dari kita adalah kita taat. Dia mengatakan seperti demikian. Yang diminta dari kita adalah kita taat. Terus kemudian dia ngomong juga, kalau begini aja kita enggak mau taat, gimana sama Tuhan? Saudara, saya jadi tertegur gitu ya. Iya ya. Kalau yang peraturan institusi aja yang cuman berapa puluh itu aja kita komplain, kita ngeluh. Gimana kalau Tuhan memberikan perintahnya yang begitu banyak di dalam Alkitab? Apakah kita bisa taat sepenuhnya? Saudara sekalian, Rick Warren mengatakan, ketaatan yang segera akan mengajar kita lebih banyak daripada diskusi Alkitab seumur hidup. Ketaatan yang segera akan mengajar kita lebih banyak daripada diskusi Alkitab seumur hidup. Dan saudara, seringkali kita tidak bisa mengerti sebelum kita taat. Justru ketika kita taat, maka kemudian pemahaman itu akan diberikan kepada kita. Saudara, mungkin ketika kita mendengar hal ini, oh saya taat kok sama Tuhan, gitu ya. Saya gak pernah melakukan hal-hal yang gak baik. Tapi saudara, permisi tanya, apakah kita sudah taat sepenuh hati? Ataukah kita hanya taat sebagian saja? Saudara, perintah-perintah Tuhan yang masuk akal dan kita pikir kita bisa lakukan, mungkin kita akan dengan segera melakukannya, bisa kita lakukan, kita turuti. Tetapi perintah-perintah yang tidak masuk akal, yang sulit, yang harus membayar harga yang mahal, yang tidak umum, saudara sekalian, mungkin kita mulai berpikir, lakukan gak ya? Lakukan gak ya? Saudara, mungkin ada orang Kristen yang mengatakan, saya mau ke gereja, tapi kalau melayani, gak dulu deh, gitu ya. Gak ada waktu. Atau mungkin ada orang juga yang mengatakan, saya rajin saat teduh, saya rajin baca Alkitab. Tapi kalau saya suruh memaafkan orang lain, sorry, ya, sudah terlalu menyakitkan. Ya, kata orang sekarang sakitnya tuh di sini, gitu ya. Saya nggak bisa maafin. Gitu ya. Atau mungkin ketika kita melayani, oke, saya mau melayani, tapi pakai cara saya ya, bukan pakai cara Tuhan. Saudara, ketaatan yang penuh tidak memilih, ketaatan yang penuh tidak tawar menawar, dan ketaatan yang penuh merupakan bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-15, Tuhan Yesus berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. segala perintahku, saudara, bukan sebagian perintahku. Karena itu, sudahkah kita menaati Allah dengan sepenuh hati kita? Bila Tuhan menolong setiap kita. Saudara, sikap yang keempat yang Nuh lakukan di dalam kehidupannya yang membuat Allah tersenyum, yang bisa kita pelajari, yaitu memuji Allah setiap waktu, bersyukur kepadanya setiap waktu. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu suka dipuji apa suka dikritik? Jujur nih ya, suka dipuji apa suka dikritik? Ya, saya yakin setiap kita pasti lebih senang dipuji ya. Apalagi pujian yang tulus, penghargaan yang tulus, bukan dibuat-buat gitu ya. Saudara, Allah juga menyukai pujian, saudara. Menyukai penghargaan dan penghormatan yang tulus dari setiap kita. Hidup Nuh membawa kesenangan bagi Allah karena dia hidup dengan hati yang penuh pujian dan ucapan syukur. Kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20, tindakan pertama Nuh setelah selamat dari air bah adalah mempersembahkan korban untuk menyatakan syukur kepada Allah. Setelah hari ini kita memang tidak perlu potong kurban lagi untuk bersyukur, gitu ya, karena karya Yesus Kristus, pengorbanannya sekali untuk selamanya. Tetapi setiap kita tetap diperintahkan untuk memberikan korban. Korban apa, saudara? Yaitu korban puji-pujian, korban ucapan syukur di hadapan Allah. Saudara, puji-pujian dan ucapan syukur yang tulus membawa kesenangan bagi Allah kita. Dan uniknya, saudara, ketika kita mengucap syukur dan memuji Allah, hati kita pun dipenuhi dengan sukacita. Kalau saudara nggak percaya, saudara coba, gitu ya. Mengucap syukur memberikan manfaat dua arah. Tuhan disenangkan dan kita pun dikuatkan. Kita pun bersuka cita. Sehingga mengucap syukur di dalam segala hal bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Setelah contoh sederhananya, saya ingin menggunakan contoh sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, beberapa waktu lalu saya masak, ya, kemudian Marvel makan. Terus setelah dia makan, dia bilang, "Wah, masakan mami memang paling enak," gitu ya. Ya. Saudara sekalian, padahal masaknya cuma telur dadar, saudara ya. "Masakan mami paling enak," katanya gitu. Saudara, ketika Marvel senang menikmati makanan yang saya buat dan kemudian dia memuji dengan tulus, saudara, ada rasa sukacita juga di dalam hati saya. Wah, ternyata apa yang saya lakukan menyenangkan hatinya, gitu ya. Saudara, kira-kira gambarannya seperti demikian. Puji-pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan membawa kesenangan bagi Allah, tetapi sekaligus memberikan kita kekuatan dan sukacita. Karena itu, mari terus belajar memuji Allah dan bersyukur setiap waktu dan dalam keadaan apapun. Saudara, sikap yang kelima, yang terakhir, yaitu menggunakan segenap kemampuan untuk memuliakan Dia. Menggunakan segenap kemampuan untuk memuliakan Dia. Saudara, setelah air bah, Allah memberikan petunjuk sederhana kepada Nuh untuk melanjutkan hidupnya. Bisa dilihat di dalam pasal yang ke-9 ayat 1 dan 3. Di situ Tuhan mengatakan, "Beranak cuculah, penuhilah bumi." Kemudian Tuhan memberikan aturan-aturan apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Seolah-olah melalui hal ini, seolah-olah Allah ingin berkata kepada Nuh, "Lanjutkan hidupmu, jadilah manusia, nikmati gitu ya, apa yang ada." Saudara sekalian, dari hal ini kita bisa melihat bahwa Allah mendapat kesenangan bukan hanya ketika melihat kita melakukan aktivitas rohani, tetapi juga ketika Dia melihat aktivitas kita hari lepas hari. Setiap kegiatan manusia, kecuali dosa tentunya, bisa dilakukan bagi kesenangan Allah bila kita melakukannya dengan sikap yang bersyukur. Sekali lagi, setiap kegiatan manusia, kecuali dosa, bisa dilakukan bagi kesenangan Allah bila kita melakukannya dengan sikap yang bersyukur. Mau cuci piring, mau jual barang, mau beli barang, saudara, makan, minum, bahkan tidur pun, saudara, bisa menjadi satu sukacita bagi Allah ketika melihat kita. Bagi saudara yang sudah punya anak, kalau masih kecil, ya, sorenya nakal, malamnya tidur, Bapak Ibu liatin wajahnya gimana? Aduh, rasanya pingin peluk gitu ya. Saudara sekalian, Kira-kira gambarannya seperti demikian. Apapun yang kita lakukan dapat mendatangkan sukacita bagi Allah. Namun saudara, yang paling utama adalah Allah merasa senang ketika talenta dan kemampuan yang Ia berikan kita gunakan dengan maksimal untuk memuliakan Tuhan. Ada orang yang bisa musik, ada orang yang bisa matematika, ada yang analitis, ada yang atletis. Saudara, semuanya itu bisa membawa kesenangan bagi Allah ketika kita gunakan secara maksimal. Namun saudara, sebaliknya ketika kita menyembunyikan kemampuan kita atau ketika kita berusaha menjadi orang lain, maka hal itu tidak akan mendatangkan kesenangan bagi Allah kita. Yang lain bisa nyanyi kok, saya harus bisa. Yang lain bisa main musik kok, saya ya harus bisa. Enggak bisa seperti itu, saudara, ya. Setiap kita punya karunia yang berbeda-beda. Mari kita menjadi maksimal sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Jangan sampai karunia orang lain kita inginkan, gitu ya. Jangan sampai karunia-karunia kita yang sebenarnya malah tidak kita gunakan gara-gara kita terlalu sibuk menginginkan karunia orang lain. Rick Warren menuliskan di dalam bukunya, tidak ada kemampuan yang tidak rohani, yang ada hanyalah kemampuan yang disalahgunakan. Tidak ada kemampuan yang tidak rohani, yang ada hanyalah kemampuan yang disalahgunakan. Setelah, apakah menyanyi di dalam paduan suara lebih rohani daripada cuci piring di rumah? Setelah, tergantung bagaimana hati kita. Kalau kita melakukannya untuk Tuhan, kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, setelah semuanya itu dapat membawa kesenangan bagi Allah. Termasuk kemampuan indera kita melihat, mendengar, berbicara. Saudara, kalau kita gunakan untuk hal-hal yang negatif, ya, telinga misalnya untuk mendengarkan gosip, atau mulut kita untuk membicarakan kelemahan orang lain, saudara sekalian, tentu hal itu tidak membawa kesenangan bagi Allah. Tetapi ketika kita menggunakan hal-hal indera kita untuk hal-hal yang positif, mata kita untuk melihat ciptaan Tuhan dan bersyukur, mulut kita untuk bersaksi, saudara, itu akan mendatangkan kesenangan bagi Allah. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita memaksimalkan karunia yang Tuhan berikan, sehingga melalui semuanya itu, Tuhan kita disenangkan, Allah kita dapat tersenyum. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah kelima sikap yang harus kita miliki untuk membuat Allah kita tersenyum. Mengasihi, percaya, taat, apalagi bersyukur, memuji Allah, dan kemudian yang kelima, menggunakan segenap kemampuan kita untuk memuliakan Dia. Saudara, namun apa artinya sih kelima hal ini kalau ini hanya sekedar menjadi pengetahuan dan teori kita dan tidak kita lakukan? Karena itu penting untuk kita menanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah kita rindu membuat Allah tersenyum dengan hidup kita? Apakah kesenangan Allah itulah yang menjadi tujuan kehidupan kita, yang kita kejar? Apakah menyenangkan Tuhan merupakan kerinduan yang terdalam dari hati kita? Dan maukah kita menjadikan senyum Allah itu tujuan hidup kita? Saudara, saat ini Allah sedang mencari orang-orang seperti Nuh, orang-orang yang bersedia untuk hidup bagi kesenangan Allah. Dan saudara, biarlah Tuhan bisa menemukan orang-orang yang demikian di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah setiap kami, anak-anakmu. Tuhan, kadangkala kami mendukakan hatimu. Tuhan, ampunilah kami. Kami sungguh mohon Kau yang memberikan kami kekuatan dan pertolongan, bahkan kemampuan Tuhan, untuk kami boleh terus mengasihi Engkau di atas segalanya, untuk terus belajar mempercayai Engkau sepenuh hati, menaati Engkau, mengucap syukur, bahkan menggunakan apa yang sudah Tuhan percayakan untuk kemuliaan-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan tolonglah setiap kami. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memampukan kami untuk hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari lepas hari boleh membuat Allah tersenyum. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.